tak mau berpikir, maunya cuma diberi-beri. Apa dia tak mau berpikir tentang yang terjadi esok hari? Apa dia tak diberi bosan, maunya cuma malas-malasan? Apa dia tak punya impian, bahagia sejahtera itu kapan? Bersantai-santai, terlalu santai, faktor kebiasaan membuat dia keenakan. Bersantai-santai, terlalu santai, faktor kebiasaan membuat dia keenakan. Bukan ku tak mau mengingatkan, berkali-kali aku sampaikan padanya. Sampai